kau gadis yang pendiam, namun penuh sinar pesona. Telah lama diri ini ingin dekat denganmu. Kau yang penuh simpati, tanpa satupun yang tercela. Bagai seorang pria yang dapat merebut cinta darimu. Pudinya bunga melati, tak seputih cintaku. Manisnya sejuta madu, tiada semanis senyummu. Oh, berilah harapan agar ku dapat membuktikan mimpiku yang selalu datang menggoda di tiap tidurku. Simpati, tanpa satupun yang tercela. Banyak seorang pria yang dapat merebut cinta darimu. Budinya bunga melati, tak seputih cintaku. Manisnya sejuta madu, tiada semanis senyummu. Berilah harapan agar ku dapat membuktikan mimpiku yang datang menggoda di tiap tidurku.